Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. May yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'ina saqal hadis kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarul umuri muhtasatuhah. Fa'ina kulla muhtasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Adhani Allah wa iyaakum linnar. Alhamdulillah telah selesai kita membacakan hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya memberikan pengertian kepada kita berkaitan dengan dua pasangan suami istri yang masuk Islam salah satunya. Entah itu istrinya terlebih dahulu atau suaminya terlebih dahulu. Dalam keadaan pasangannya, ya, ya ta'akhir fi islami. Dia terlambat ke islaman. Ikhwadi fitin rahmah rahmahumullah. Maka, ikhwadi fitin rahmahumullah, jumhur, ya, memberikan amurakullah fikum, perincian amurakullah. Kalau yang masuk Islam adalah istrinya terlebih dahulu. Ya. Ya qali bi rahmakumullah, kemudian suaminya menyusul. Saat menyusul tersebut ketika istrinya masih dalam posisi masa iddah, nawarakallahu fikum. Karena nawarakallahu fikum telah di ya termasuk yang sudah di apa yang diduhuli na'amarakallahu fikum, maka na'amarakallahu fikum secara otomatis dia tetap istrinya. Kalau istrinya masih dalam masa iddah ya qadifitlah makum. Kalau selesai masa iddah na'amarakallahu fikum, maka al-amru ilaiha. Nah, maka urusannya diserahkan kepadanya na'amarakallahu fikum. Ya. Ketika masa iddah selesai dalam keadaan suaminya masih kafir, ya, maka bebas bagi istrinya mau menikah dengan orang lain atau tetap menunggu. Taqali bin rahmah. Ini fi haqqil madhuli 'alaiha. Pada haknya wanita yang sudah diduhuli. Nah, kalau dia belum diduhul sama sekali, walahulwah, maka sejak dia masuk ke dalam agama Islam, maka otomatis langsung pisah. Kenapa? Tidak ada iddah baginya. Nah, kemudian amarakallahu fikum. Kalau yang masuk Islam suaminya terlebih dahulu, amarakallahu fikum, maka dirinci. Ya. Ya kali begini, kalau istrinya adalah kitabiah, maka ya pernikahannya tetap berlangsung karena secara permulaan kalau dia ingin nikah dengan kitabiah boleh. Nah, warahmatullah. Kalau ghairu kitabiyah maka dirinci na'amarakullahu fikum. Ya khali bidullah ma'alukum. Kalau dia masuk Islam, istrinya tadi, nah, kapanpun dia na'amarakullahu fikum dan ingin balik sama suaminya, maka enggak perlu. Ya tajaddad nikahuha. Ya, enggak perlu na'amarakullahu fikum memperbarui nikahnya. Dia langsung otomatis. Meskipun suaminya sudah beristri tiga lagi. Iya. Karena suaminya na'amara kalau laki-laki kan bisa nikah lebih dari satu. Kan ini. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak na'amara kalau fikum sejak keislamannya suami, maka sudah batal pernikahannya. Gitu ya. Kalau enggak mau itu. Enggak mau masuk Islam. Ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapat hadis ini na'amara kalau fikum masih berkaitan dengan pembahasan ini na'amarakullah. Yaitu ketika istrinya masuk Islam terlebih dahulu. Ya khalifitullah ma'amarakullah. Suaminya belakangan maksudnya. Khalifitullah ma'amarakullah. Ya. Kemudian istrinya menikah lagi dengan orang lain. Ya. Ya kalau fitnah mengkumucian para kelafikum, lalu suaminya masuk Islam, bagaimana dengan status pernikahannya dengan orang lain tersebut? Kan ya? Ya kalau fitnah mengkumucian para kelafikum. Nah, kalau dilihat dari nawara kelafikum siak hadisnya, baik istrinya menikah di saat iddah, karena kalau fitnah mengkumucian para kelafikum saat iddah, ya atau di saat na'amara kelafikum sudah selesai masa iddah na'amara kelafikum. Ya. Maka istri tersebut harus balik ke suami yang pertama. Ya. Tapi ini na'amara kalau terjadi ishal dengan pendapat yang kita sebutkan kemarin. Ya. Dimana ikhwan ibn rahmah rahmahumullah. Ketika istri sudah mengalami masa sudah selesai masa iddahnya. Maka urusannya dikembalikan kepada dia. Ya, kalau dia mau dia nikah sama orang lain, berarti nikahnya sah. Kenapa harus dicabut kan gitu ya? Mungkin nikahnya sah na'warakallahu. Ya, kalau dia mau dia tunggu na'warakallahu. Dia tunggu. Ya, kecuali kalau na'warakallahu fikum dia nikah, ya, dalam keadaan masih dalam masa iddah. Setelah itu suami yang pertama masuk Islam, mungkin cocok itu na'warakallahu fikum. Untuk diterapkan itu. Jadi dia di pernikahan yang kedua itu dibatalkan na'amarakullah itu batil ya karena statusnya masih istri orang na'amarakullah itu dikembalikan kepada suami yang pertama. Kali itu baru cocok gitu na'amarakullah. Wallah alam bisawab. Coba nanti kita baca penjelasannya lebih lanjut tapi sebelum kita baca hadisnya kita na'amarakullah fikum baca terlebih dahulu hadis yang kita bacakan kemarin. Dua hadis yang kita bacakan kemarin. Nah, man hafidz hadisain falyaqra. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala Abdullah bin Abbas bercerita aslamat imra'atun fasawwajat. Ada seorang wanita masuk Islam kemudian menikah. Nah ini barakallahu fikum, menikahnya itu enggak tahu apakah masih dalam masa iddah atau tidak. Ya. Ya kan fitnah marang kemudian barakallahu fikum. Kalau dia masih masa iddah wadhah na barakallahu fikum, enggak ada itu. Ya, jelas na barakallahu. Ini statusnya masih apa? Masih suami apa istri dari suami yang pertama. Kan ya. Ya kan fitnah kemudian menikah. Pantas kalau kemudian ya, ketika menikah itu dan diketahui suami yang pertama masuk Islam, langsung cabut, dibalikkan ke suami yang pertama. Masalahnya, kalau dia menikah, selesai masa iddah. Ini ya. Ya kari bidin rahmah rahmukumah. Faja'a zawjuha. Ternyata suaminya datang. Faqala. Lantas suami tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu aslamtu, aku telah masuk Islam. Fa'alimat bi islami, dan dia telah mengetahui keislamanku, maksudnya istrinya. Nah, warakulah, yang telah menikah dengan orang lain. Kan itu ya. Ya khalifitlah mirhamukum syaih warakulah fikum. Fantaza'aha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun mencabutnya. Artinya amarakallahu fikum memisahkan secara paksa. Dipisah amarakallahu fikum. Ya, dianggap pernikahan yang kedua itu tidak sah. Bahkan dinyatakan fasid amarakallahu fikum. Batil. Ya qaribitlah mukmum. Min zawjil akhir. Dari suaminya yang terakhir. Faraddaha ila zawjil awal. Kemudian mengembalikannya kepada suami yang pertama. Al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini khali fitnah rahmakumullah. Ya. Madar sanadnya kepada Ikrimah. Nah, warakallahu fikum. Dari simak an Ikrimah an Ibn Abbas. Yaqari bitnah hukum simak an Ikrimah an Ibn Abbas. Yaqari bitnah hukum jain warakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam Tawdihul Ahkam, kata beliau, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min tariqi Simak an Ikrimah an Ibni Abbasin. Dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari jalan Simak Ibnu Harb an Ikrimah Ibn Abbas, dari Ibn Abbas. Qala At-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadithun sahihun, beliau mengatakan, hadith sahih, rawahu salasatun ansima. Ini, diriwayatkan oleh tiga orang, dari Simak, Ibn Harb, wahum. Nah, marakallahu, dan mereka semuanya, adalah, yang pertama, Ubaidullah ibnu Musa. Yang meriwayatkan dari Simak Ubaidullah ibnu Musa akhrajahu Ibnu Jarud wal Baihaqi min thariqil Hakim wa shahhahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarud dan juga Baihaqi dari jalan Al-Hakim dan sahihkan dan belum mensahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Kharibatullah Mujal Farqam. Yang kedua, yang meriwayatkan dari Simak adalah Sulaiman Ibn Mu'ad Al-Ambari. Sulaiman Ibn Mu'ad Al-Ambari. An-Simak. Beliau mengatakan, Misla hadithi waki akhrut sutiyalisi wa anhul bayhaqi. Seperti hadithi al-waki dan dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh At-Tayalisi dan darinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi. Kemudian yang ketiga, Abdur Razzaq As-Sun'ani fil Musannaf. Ya, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam Musannaf. Ya, wa isnadu dhaif. Barakallahu fiik. Tapi wa isnadu dhaif. Madaruhu ala simak an Ikrimah an Ibn Abbas. Jadi madar hadisnya, sumber hadisnya la barakallahu fiikum semuanya dari simak Ibnu Harab dari Ikrimah. Nah, barakallahu fiik. Qal Hafidh, berkata Al-Hafidh, simak saduqun wa riwayatuhu an Ikrimah muttaribah. Nah, simak itu rawi yang saduq, tapi riwayatnya beliau secara khusus dari Ikrimah itu muttaribah. Riwayatnya apa? Yang gonjang. Demikian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam di dalam Tawdil Ahkam juz 2 halaman 807 sampai 808 cetakan dari Ibnu Jauzi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum diiber isinya. Nah, ya ikhwan fillah rahimakumullah, banyak dengan para ulama yang mensyarah dan menjelaskan hadis ini. Ya ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk di antaranya Al-Imam As-Sunani rahimahullah taala. Belum menjelaskan barakallahu fikum. Al-hadisu dalilun ala annahu الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه. Kata Imam As-Sun'ani rahimahu ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwasanya apabila seorang suami telah masuk Islam, tentunya istrinya telah masuk Islam terlebih dahulu, dan istrinya mengetahui keislaman suami tersebut, maka dia masih tetap statusnya sebagai istrinya. Nah, wa in tazawwajat fawwa tazawwujun batil. Kalau istrinya menikah, nah, maka pernikahannya dinyatakan pernikahan batil, fasik. Ya khairibitna hukumah. Ya, tantazu minaz zawjil akhir, kemudian dipaksa untuk berpisah dengan suaminya yang terakhir dan diserahkan kepada suami yang pertama. Qul bismillah makmum. Demikian amarakallahu fikum dikatakan oleh Imam Sunani rahimahullah. Beliau juga mengatakan wa qalu wa alimat islami, wa alimat bi islami. Ucapan suaminya tadi yang wa alimat Islam, dan dia mengetahui keislaman saya, yuhtamal annau aslama ba'dan qidha'il iddah au qablaha. Ini kemungkinannya yang barakallahu fikum. Ya kalau itu keislamannya dia itu setelah selesai masa iddah, bisa juga sebelum masa iddah. Ya kalau itu nahmu. Nah, maka saya katakan tadi amarakallahu, kalau selesai sebelum masa iddah dia mengetahui suaminya telah masuk Islam, maka dengan dia masih menjalani masa iddah tadi, istri tadi statusnya masih istrinya suami yang pertama. Sehingga kalau dia melakukan akad nikah dengan suami baru, maka akad nikahnya batil. Ini kalau ini lah teh na barakallahu fikum. Khairibitlah makmum. Yang jadi iskal na barakallahu fikum, kalau na barakallahu dia telah selesai masa iddahnya. Ya khairibitlah rahmanur rahimakum. Di mana kita kemarin sebutkan bahwasanya ketika selesai masa iddahnya, wanita itu urusannya diserahkan pada dirinya. insaat senam. Kalau dia mau, dia nikah sama orang lain. Kalau dia mau, dia tunggu suaminya sampai suaminya masuk Islam. Kalau suami masuk Islam, meskipun lama bertahun-tahun, iya, langsung balik, gak pakai nikah lagi, bu istrinya, kan gitu ya. Ya kalau dipintah maramakum. Nah, sekarang ini wanita, misalnya sudah masuk, sudah selesai masa iddah, kemudian dia nikah, kok kemudian datang suaminya, tuk, saya sudah masuk Islam, ya, terus gimana? Nah, orang keluar. Ya kalau dipintah maramakum, gitu ya. Nah, wa inna turaddu ilaihi ala kulli halin. Maka dalam hadis ini, barakallahu fikum, wanita tersebut dikembalikan kepada suami yang pertama dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun. Naam. Iqali fitnah barakallahu. Naam. Wa anna ilmaha bi islamihi qabla tazawwujiha bi ghairihi yubtilu nikahaha mutlaqan. Dan sungguh pengetahuan istri yang telah masuk Islam terlebih dahulu yang menikah dengan apa? Dengan orang lain tadi. Ya, pengetahuan istri tersebut terhadap keislaman suami. Ya, ikhwan fillah makmumah. Naam. Ikhwan fillah naam yang menikah dengan orang-orang lain tadi itu membatalkan pernikahannya secara mutlak. Ya, ikhwan fillah makmumah. Sawa'an inqadat iddatuha am la. Ya, baik ketika dia menikah itu telah selesai iddahnya atau belum selesai. Naam barakallahu. Ya, yang dimaksud dengan iddah adalah iddah ketika dia berpisah dengan suami yang pertama. Kan itu ya. Ya qad bitlah makumusyal barakallahu. Ya tentunya naam barakallahu ini untuk haknya istri yang telah diduhuli dan telah hulwa. Lah ya. Kalau yang belum ya wadah ya. Na'amarakullahu fikum. Ya. Habis setelah pisah karena suaminya na'amarakullahu fikum kafir. Ya. Kemudian dia nikah setelah itu. Ya gak masalah. Na'amarakullahu karena gak ada masa iddah. Ya deh. Kali bintah mukmu dan belum di itu. Mula alam biswab. Ya qali bi tullah marhamakum. Kata Imam As-Sunani, fa huwa min atillati li kalami Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala alladhi qaddamnahu. Maka ini termasuk dalil untuk pendapat Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang kita ketengahkan pada pertemuan yang lalu. Nah, warakallahu. Li anna tarkahu sallallahu alaihi wasallam al-istifsal, dikarenakan Rasulullah SAW tidak merinci, tidak minta ya, perincian apakah dia sudah selesai masa iddah atau belum. Ya. Sekali bintah mukmuh. Hal alimat iddah itu apa? Ba'dan qidha'il iddah. Amla na'am warakallahu fikum dalilun ala anu la hukma lil iddah. Na'am warakallahu fikum. Itu menunjukkan dalil bahwasanya la ibrotah. Tidak ada hukum terkait dengan iddah. Na'am warakallahu fikum. Illa innahu ala kalam Ibnu Qayyim alladhi qaddam. Hanya saja pada ucapannya Ibnu Qayyim atau pendapat Ibnu Qayyim yang kita sebutkan kemarin. Ya, anna ba'da qidha'il iddah, yaitu terkait dengan wanita yang sudah selesai masa iddahnya kemudian dia nikah lagi sama orang lain. Ini yang jadi masalah. Ya qad bitlah maramukum. Naam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim kemarin bahwasanya kalau dia sudah selesai masa iddahnya, ya, sementara suami yang pertama belum juga masuk Islam, ya, maka terserah mau nikah atau mau nunggu, kan gitu ya. Itu mendapatkan Ibnu Qayyim kemarin ya. Kali fitrah makumusya'in porakulafi. Ya. Maka tazawwaja man sa'at. Ya. Kalau seperti itu, la tatimmu hadhil qadiyah, maka qadiyah ini enggak sempurna. Khalif ibn Hamzah. Kenapa? Pernikahan wanita tadi, ya, yang ia lakukan setelah habis masa idahnya, ya, itu nah, terserah dia apakah dia mau nikah lagi atau tidak, itu kan terserah dia. Kalau seandainya menikah, itu dinyatakan sahih. Kan itu, kan dinyatakan sah. Nah, pernikahannya bukan pernikahan yang batil, yang fasid, bukan. Ya, khairul fitnah hukum mufid. Ya. Ya khairul fitnah hukum. Illa ala takdir, kecuali kalau qadhiya ini dikira-kirakan di nalar kalau ditakdirkan tazawwujuha fil iddah. Ya, bahwa pernikahan wanita tersebut dilakukan di saat masih dalam masa iddah. Naam. Khairul fitnah hukum. Naam. Maka la yakhfa annahu muskilun, maka ini enggak apa samar ya. Yang semacam ini termasuk apa ya muskil amarakallahu fikum li anna in kana aqdul akhir ba'da qida'i iddati minal awal ya fa nikahu sahih, dikarenakan pernikahan ya orang kedua, suami yang kedua setelah istri dari suami yang pertama itu selesai menyelesaikan masa idahnya, itu dinyatakan sahih. Kan itu ya, karena enggak ada alasan kemudian untuk mencabut secara paksa kemudian mengembalikan kepada suami yang pertama. Sahih na'amaraqlah bikum. Tapi kalau seandainya na'amaraqlah dia nikah saat dia posisinya masih masa idah na'amaraqlah bikum, maka nawara kalafiku ya itu karena statusnya masih suami orang ya. Sehingga pas kalau posisi seperti itu ya, dan terjadi pernikahan dicabut nawara dan dianggap pernikahannya batal ya. Khalifatin rahimahumullah mahum ya, ya khalifatin rahimani wa rahmukum jami'an barakallahu. Wa in kana qabla inqidha'i iddatiha fa huwa batil ya. Kalau dia menikah sebelum selesai masa idahnya, maka pernikahan batil. Illa ayyuqal annau aslama waya fil iddah. Namarakallahu fikum. Ya, wa idha aslama waya fiha fannikahu bakin. Namarakallahu. Kalau dia masuk Islam, suaminya masuk Islam, dalam keadaan istrinya masih dalam masa idah, maka nikahnya masih tetap, masih utuh. Namarakallahu fikum. Ya, fatazawwuj wa ba'da islamihi batil. Maka pernikahan istri tadi setelah mengetahui keislaman suaminya dalam kondisi dia masih masa idan amarakallahu, itu dinyatakan batil di anna baqiyatun fi aqdi nikah. Ya, dikarenakan dia masih dalam ya pernikahan yang pertama. Ya khairul fitnah. Kata Imam As-Sunani wa hadza wa aqrab, dan ini yang lebih mendekati. Kata Imam As-Sunani. Allah alam besok. Ya. Ya khairul fitnah hukumullah. Antum bisa lihat 6 kitab 10 salam. 6 warakullahu fikum. Halaman 563 sampai 564. Khairul fitnah hukumullah. Dari hadis ini, Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengambil faedah yang pertama. Ya. Annal mar'ata idha tazawwajat shakhsan wa hiya fi hibali zawjin akhar fa inna an-nikah la tasih. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi dinillah makmum. Kuasanya wanita apabila dia menikah dengan orang lain dalam keadaan ia masih dalam ikatan pernikahan dengan orang yang lainnya, naam, dengan orang lain, maka pernikahannya enggak sah. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi dinillah makmum. Ini secara umum ya, naam barakallahu fikum. Iya. Jadi kalau ada seorang wanita menikah dengan orang lain dalam keadaan dia masih punya ikatan pernikahan dengan orang lain lagi, maka nikahnya batal, nikahnya fasid, nikahnya rusak. Nawarakallahu. Misalnya nawarakallahu fikum. Iya. Dia ditinggal sama suaminya ke Malaysia. Nawarakallahu ya. Kan sering ya nawarakallahu Malaysia atau ke Saudi atau ke manalah merantau. Ya kali ini seringnya, seringnya. Ya, kabar berita enggak datang. Enggak diurus ya amarakallahu. Nikah lagi. Maka pernikahannya dilakukan amarakallahu selama amar tidak ada punya apa hukum ya perpisahan entah cerai atau yang lainnya. Maka amarakallahu pernikahan tersebut batal, rusak. Kalau dalam kasus macam ini amarakallahu fikum dan dia tetap melakukannya zina. Hukum. Ya, hukumnya zina. Suami nya maupun istrinya, karena pernikahannya batil, ini tinggalnya rusak nama rokalafim, pernikahannya nggak dianggap, begitu ya? Ya kali fitnah makmum. Nah, sisinya nama rokalafikum, sisi pendalilannya adalah anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam intaz'aha minas sani waradda ilal awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pisah secara paksa dari suami yang kedua dan dikembalikan kepada suami yang pertama. Nah, marakallahu itu. Kalau kasus yang kita ceritakan tadi, ya tidak ada unsur subhat di situ, nah marakallahu. Maka nah marakallahu dihukumi sebagai nah marakallahu fikum perzinaan karena memang tahu dia posisinya kan jelas, enggak ada subhat di situ ya. Ya, karena suami yang sedang merantau tidak pernah menjatuhkan cerai padanya. Nah, dan tidak ada batasan waktu tertentu. Kalau sudah sampai seperti ini, nah amarakallahu fikum sampai sekian lama cerai itu enggak ada, nah amarakallahu fikum. Ya. Kharifitna hukumusian barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau dipersyaratkan dari awal, nah amarakallahu. Ya. Misalnya nah amarakallahu fikum, ya. Dipersyaratkan dari awal bisa jadi nah jatuh. Misalnya ketika akad pernikahan, ya. Dia mempersyaratkan kalau saya tidak dinafkahi selama sekian bulan atau selama sekian tahun maka saya jatuh cerai na'amarakallahu fikum maka bisa jatuh na'amarakallahu fikum ya kalau semacam itu mungkin na'amarakallahu fikum tapi ikhwali fitnah hukum harus tetap kembali kepada apa pada hakim ya ikhwali fitnah hukum sehingga solusinya na'amarakallahu fikum ya itu lapor ke hakim pak hakim suami saya nggak datang ya kan ya tadi makmum sudah bertahun-tahun ya nafkah nggak datang biayanya juga nggak datang nawar kan gitu ya kali itu gimana ini mungkin suami apa pak hakimnya mungkin berusaha untuk nyari suaminya dikasih tahu kamu nggak datang ditunggu sama istrimu misalnya gitu. Jangan, sudah dicari-cari, ketemu-ketemu, kemudian Pak Hakim mengetuk palu, sudah berarti jatuh. Iya. Cerai, talak gitu ya, na'amarakallahu fikum. Atau na'amarakallahu, dia minta khuluk, jatuh khuluk misalnya. Kalau na'amarakallahu, baru dia bisa. Tapi kalau itu belum na'amarakallahu fikum, statusnya masih istri orang, kemudian dia nikah sama orang lain, maka pernikahan yang dilakukan yang kedua adalah pernikahan yang fasid, batil. Dan pelakunya dinyatakan penzina. Auto belum nyari. Ya, ya kali betulah mengkumpulkan para kawan. Ya, tapi beda dengan kasus ini. Ya kali betulah mengkumpul. Ini termasuk salah satu contoh wat usubha. Ya, nama rokloh itu. Ya, wat usubha. Ya, contoh nama rokloh itu wat usubha. Kualifikasi hukum, sehingga pelakunya yang semacam ini tidak dihukum, ya tidak dihukum baik suaminya ataupun ya baik yang perempuan atau suapa ya yang laki-laki dari suami yang kedua namar kelafikum tidak dihukum. Kenapa? Ada subhat di situ. Ya kualifikasi hukum itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annau idza tazawwaja rajulun imra'atan bisyubhatin jika ada seorang lelaki menikahi wanita karena subhat. Namaraqla. Ai subhatu akdin. Akadnya subhat. Yadunnu sahihan wa huwa fasid. Dia sangka pernikahannya sah, ternyata pernikahannya adalah pernikahan yang fasid, batil. Namaraqla. Fa inna laisa alaihi haddun wala uqubatun. Maka dia enggak boleh dihukum had. Namaraqla. Juga enggak boleh dihukum. Ya. Ya kan ibn rahimakum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajhu dzalika, sisi benarnya adalah anan Nabi alaihi salatu wassalam lam yahudd az-zawju as-sani atau lam yahudd az-zawj as-sani tsani wa lam yahudd az-zawjata aidan. Na'barakallahu. Nabi alaihi salatu wassalam tidak menegakkan hukum had kepada suami yang kedua. Nawarakallahu fikum. Tidak pula menegakkan hukum had kepada istri tadi. Nawarakallahu. Ya tentunya kalau sudah terjadi pernikahan itu dhannun ghalib ya. Sudah terjadi yang namanya al-jima. Ya kan? Ya ghalib itu. Karena terjadi jima itu nawarakallahu fikum termasuk nawarakallahu fikum sebab seorang itu ditegakkan padanya hukum had. Jika disaksikan oleh 4 orang saksi. Kali bikin dah marah kemunculan para kelabu. Nah, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fakul aqdin hasla fi subha, fa innahu kal aqdi sahih. Maka semua akad yang terjadi padanya, ya, subhat dan kesamaran, maka dihukumi seperti akad yang sah. Ya, nawarakallahu. Ya qad bitullah hukum. Walau faratna kalau namu ya, ternyata amar ka anna hamalat minaz zauji tsani, ternyata nawarakallahu fikum wanita tersebut hamil dengan suami yang kedua, nawarakallahu fikum. Fal yakunu auladuha auladan lil awal awlisani. Bagaimana dengan anaknya? Apakah dia anaknya suami yang pertama atau suami yang kedua? Maka kita katakan amarakallahu fikum. Ya. Tisan. Anaknya suami yang kedua. Ya kan diberi tindahan hukummu. Nah. Lianna al-wat'ah hadhi hasala bisubha. Karena 6 jima yang terjadi itu terjadi karena adanya kesamaran subhat. Maka ini termasuk salah satu na'amurakallahu fikum kasus wat'us subha. Ya, wat'us subha. Ya, dan banyak contohnya disebutkan oleh para ulama. Na'amurakallahu fikum terkait dengan wat'us subha ini. Jima karena kesamaran. Ya, khairibit ma'amukum. Terkait dengan anaknya. Maka diakui secara Islam nama rokloh anak tersebut ya nama rokloh dan dinasabkan kepada bapaknya. Makanya sampai ada nama rokloh fikum anak yang punya dua bapak itu karena subhat. Ya, biasanya anak kan bapaknya cuma satu ya. Nah ini nama rokloh fikum bapaknya dua. Ya, ini dalam kasus waktu subhat juga nama rokloh. Dalam ilmu warisan nama rokloh fikum ketika hal itu ya ditetapkan dan dinyatakan oleh qaif demikian bahwa bapaknya adalah fulan dan fulan, maka bapaknya dua dan mewarisi dua-duanya. Ya. Ya qari bi tullah rahmakum. Nah. Qari bi tullah rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Fathul Jalil Ikram Safha Namaraqlaf 539 29 ya Namaraqlaf. Ya khadifitin rahmukum ujian para klafi. Ya. Al-Mu'im buasanya pernikahan ya. Ya khadifitin rahmukum atau pernikahan dua orang pasangan suami istri ya. yang salah satunya masuk Islam kemudian amarakallahu disusul oleh yang lainnya, ya, maka nalarakallahu pernikahan itu tetap, ya, tetap apa? Tetap ya, berlangsung. Ketika amarakallahu fikum pasangannya tadi juga masuk Islam. Begitu ya. Ya qarifillah barakum. Nih. Demikian amarakallahu fikum. Ya, penjelasan tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah ya wanita yang masuk Islam dan suaminya masih kafir, apakah otomatis pernikahannya rusak? Dirinci, kan itu ya? Dirinci. Kalau dia tetap kafir, ya, tetap kafir. Kalau na'am warakallahu fikum, wanita tersebut nggak pernah disentuh sama sekali, nggak pernah berdua-duaan, nggak sempat berdua-duaan kemudian wanitanya masuk Islam, amarakallahu fikum, saat dia masuk Islam langsung rusak. Ya, kemana ya? Ya, kali fitnah. Tapi kalau wanitanya sudah, ya, sempat amarakallahu fikum berdua-duaan, sempat jima, amarakallahu fikum, ya, maka ditunggu, nah, sampai selesai masa iddah. Nah, kalau amarakallahu setelah masa iddah selesai, kok masih dalam kekufuran, rusak sudah pernikahannya. Ya kan? Ya qarib itulah hukumnya. Seperti nam penjelasan yang lain. Jadi setelah na'amarakallahu fikum, setelah perpisahan. Ya, setelah perpisahan karena keislaman istrinya itu na'amarakallahu fikum, maka istri langsung mengambil masa iddah. Ya. Langsung mengambil masa iddah. Ya qarib itulah maramakum. Wallah alam besar. Nah. Langsung mengambil masa iddah. Ataukah si istri bisa langsung nikah lagi? Jazakumullah khairan. Ya. Nah, warakallahu fikum. Mengambil masa iddah. Nah, warakallahu fikum. Artinya apa? Teranggap masih masa iddah gitu ya. Nah, warakallahu fikum. Terkait masalah apakah dia boleh nikah lagi? Ya, kalau dohirnya amarakallahu fikum. Ya, dohirnya. Ya. Tidak masalah nikah lagi. Amarakallahu fikum. Langsung nikah lagi misalnya amarakallahu fikum. Kalau seandainya amarakallahu fikum suaminya tadi. Ya, suaminya tadi terus dalam kekufuran amarakallahu fikum. Ya. Ya, kari fitnah makum. Terus dalam kufur. Maka pernikahan meskipun dilakukan di masa itu tetap sah. Dalam kasus itu. Ya. Yang tadi tidak sah itu na'am warakallahu fikum. Ketika na'am warakallahu fikum, dia menikah di masa iddah, kemudian suaminya datang, aku sudah masuk Islam. Ya langsung, batalah na'am warakallahu fikum. Ya. Tapi sudah berkali-kali, ya sudah, tidak apa-apa na'am warakallahu fikum. Batal. Ya, balik. Keluar. Apakah hal ini juga berlaku pada istrinya jika istrinya pergi dan tidak ada kepastian? Namarokloh, istrinya pergi nggak pergi, kamu nikah lagi nggak apa-apa, ya nggak? Ya nggak? Apalagi nikah pergi ya sudah nikah lagi, tapi istri tadi asin, asia, ya? Nah, ya, yang penasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi nggak tanpa izin dari antum, kemudian apa pergi begitu saja, na'amarakallahu. Ya, kata seandainya masih di samping antum, na'amarakallahu. Antum nikah lagi, tiga lagi nggak apa-apa, na'amarakallahu. Iya kan? Allah Alam besok. Apakah istri yang minta hulu dan diberikan oleh suaminya sama masa idahnya dengan tolak? atau berbeda, yang rajih beda. Masa idahnya untuk khulu itu satu kali haid, na'amara'kala fikum, dan itu sifatnya sebagai istifra' saja. Ya qadibidin rahimakumullah, satu kali haid. Ya. Adapun kalau tolak, itu na'amara'kala fikum, bagi mereka yang sudah pernah ya jima dengan suaminya, ya, dan dia masih haid, ya, maka masa idahnya adalah tiga kali suci atau tiga kali haid. Nah, warakulah. Tapi kalau sudah tidak haid, ya, sudah putus asa gitu ya, menopause, ya, atau nah, warakulah, memang belum pernah haid, nah, warakulah, maka tiga bulan. Nah, warakulah. Selain ya. Tapi kalau hulu cuma sebulan saja, apa satu kali haid saja, nah, warakulah. Ya. Dan khulu itu na'amara'kallahu fikum bukan cerai ala qawli rajih, tetapi fasah. Khulu itu fasah, pernikahannya rusak, ya, dan tidak ada rujuk padanya. Ya, artinya na'amara'kallahu fikum, meskipun antum ya berkali-kali melakukan khulu sampai 1000 kali khulu na'amara'kallahu fikum, ya, maka tidak masalah. Khulu kemudian balik nikah lagi, yang penting nikah lagi, mahar baru lagi, akad baru lagi, nah, warakulah, gitu ya. Nah, ya karibitun rahmukum. Balik huluk lagi, ya, misalnya nah, warakulah, ya. Kemudian dia menempuh masa idah satu bulan atau satu haid, ya. Kemudian balik lagi dengan nikah baru lagi, ya, dengan mahar baru lagi, nah, warakulah, dengan akad baru lagi, nah, bisa. Ya, jelas ya. Ya karibitun rahmukum. Habis itu huluk lagi, diiyakan lagi, na'amara'kallahu fikum. Ya, satu bulan dia atau satu haid dia apa, menempuh masa idahnya, na'amara'kallahu fikum. Kemudian balik lagi. Yang penting akad baru lagi, mar baru lagi, na'amara'kallahu fikum. Ya enak istrinya ya. Dapat mahar terus. Karibidun rahimakumullah. Tapi Imam Syafi'i, na'amara'kallahu fikum, berpendapat bahwasanya huluk itu sama dengan cerai tiga. Dan ini kayaknya lebih tepat di itu dia apa diterapkan ya, na'amara'kallahu fikum. Biar enggak itu, enggak macam-macam perempuan itu. Ya, ya qaribitullah ma'amu'kum. Dan kata Rasulullah SAW, al-muhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang tak huluk dengan tanpa alasan, mereka itulah orang-orang munafik. Aku belum dah. Mesti sampeti, ya. Kebutuhannya baik zahir maupun batin isek jaluk hulu na'amara'kallahu itu beda. Kalau minta hulu karena memang ada alasan dibolehkan, suaminya na'amara'kallahu sumbu pendek misalnya, main tangan main kaki na'amara'kallahu, ya khairibitullah makmum, sehingga dia tak nyaman berada di bawah kekuasaan suami tersebut, maka boleh hulu. Ya, tapi kalau sudah dikasih semua kebutuhannya, enggak ada alasan bagi dirinya na'amara'kallahu fikum untuk minta khulu, kok tetap minta khulu? Itu sabda Nabi itu diterapkan padanya. Al-muhtali'at hunnal munafiqat, na'udzu billahi min dzalik. Nah, warakallahu fikum. Ikhwani fi din rahimakumullah. Wanita kafir yang masuk Islam menikah setelah masa iddah. Nah, warakallahu. Apakah nikahnya sah? Apakah si wanita harus kembali ke suaminya yang pertama? Berdasarkan dengan apa yang dirajihkan warakallahu fikum oleh Imam As-Sunani, maka nikahnya sah ketika dia na'amara'kallahu fikum menikah setelah masa iddah selesai dengan orang lain, nikahnya sah na'amara'kallahu fikum. Ya qali fikna rahmakum jami'an barakallahu fikum. Ya, jadi hadis tersebut diposisikan ya kalau pernikahannya dilakukan di dalam masa iddah sesuai dengan apa yang di sebutkan oleh na'amara'kallahu fikum Imam Sunani yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya. sehingga nggak perlu kembalikan lagi. Ya, nggak perlu dikembalikan lagi. Ya, kenapa pernikahannya dosa? Wallahu a'lam. Apakah boleh laki-laki muslim menikahi wanita yang beragama Yahudi? Boleh. Nah, dia termasuk ahlul kitab. Dihalalkan dalam secara syar'i. Tapi kalau masih ada yang muslim, ngapain Yahudi? Sakno sing muslim. Sing muslim akeh sing turun nikah. Iya. Yeah. Jadi sing muslim lain. Yeah. Gitu ya. Nah, cukup. Hatta ibadah al-Qadhan, subhanahu wa ta'ala, tika asyadu la ilaha ila anta, astaghfirullah wa atubu ilaik, tafadzulu hafzukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.